padaku isi hatimu. Seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku menjaga cinta ini. Besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku menjaga.